بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله kita masih dalam bab tafsir syahadah la ilaha illallah dari keterangan syarah yang kita belum selesai membacanya. Kalimat terakhir yaitu qauluhu ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ucapan itu terakhir tapi kita belum sempat selesai membaca keterangannya. Terus kita lanjutkan insyaallah. Dan dari sebagian manusia, ini menunjukkan kepada tabi'iyah sebagian. Sebagian bukan berarti setengah-setengah, enggak. Sebagian itu ada di antara manusia, bisa banyak, bisa sedikit. Di sini dari sebagian manusia ada yang mereka menjadikan, mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka pula mencintai Allah. Telah lewat tafsir dalam masalah ini dalam kitab-kitab tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka, itu cintanya itu sama seperti mereka pula mencintai Allah. Jadi di samping mereka mencintai sesembahan, mereka pula mencintai Allah. Cintanya itu sama. Antara tingkat kecintaan mereka kepada sesembahan itu seperti juga mereka cinta kepada Allah, tingkatnya sama dengan kecintaan mereka kepada sesembahannya. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kecintaan mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka, orang musyrik tadi, itu seperti cintanya orang muslim, orang mukmin kepada Allah. Jadi mereka sama sekali tidak mencintai Allah, tapi mereka mencintai sesembahannya. Tingkat kecintaan itu, kadarnya itu sama seperti kadar orang mukmin itu mencintai Allah. Itu tafsir yang kedua. Kemudian Allah menegaskan kalimatnya walladzina amanu asyaddu hubbillah. Dan orang-orang yang mereka beriman itu cintanya kepada Allah itu lebih dari cintanya orang musyrik kepada Allah. Amin. Walaupun orang musyrik itu bisa juga mencintai Allah karena mereka bisa jadi mencintai Allah tetapi mereka masih menyamakan kecintaan itu juga kepada patung-patungnya. Bisa. Nah, itu namanya syirik. Menduakan apa? Kecintaan. Itu namanya syirik. Jadi kita baca dulu. Fa kullu man ittakhadha niddan lillah yad'uhu min dunillah yarghabu ilayhi wa rajuhu lima yu'ammiluhu minhu qada'a hajatihi wa tafrij kurabatihi. Maka setiap orang yang mengambil tandingan bagi Allah, mereka berdoa kepada tandingan tersebut, mereka berharap kepada tandingan tersebut, mereka juga mencintai, mengharapkan, ya, yang akan menyampaikan kepada cita-cita mereka dalam hal memenuhi kebutuhan hajatnya, melepaskan dari segala macam kesulitan-kesulitan, kahali ubadil kubur, seperti keadaan para penyembah kubur. Jadi penyembah kubur ini orang yang datang ke kuburan dalam rangka untuk meminta mayit yang ada di kuburan tadi untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak bencana. Jadi mereka minta kepada penghuni kubur tadi. Itu disebut dengan ubadul kubur, para penyembah kubur. Karena mereka menyembah kuburan itu. Ya. Untuk bisa melihat di berbagai negeri, ya, orang datang ke kuburan itu untuk meminta sesuatu yang ada di kubur itu, bukan meminta kepada Allah atau berdoa agar si mayit itu diampuni oleh Allah, bukan, tapi justru mereka meminta kepada penghuni kubur tadi. Terutama orang-orang yang meninggal itu dianggap orang-orang yang saleh. Wa tawagit wal asnam, seperti juga keadaan para togut-togut, pimpinan togut itu iblis, syaitan, pimpinan togut. Kemudian yang semisal dengan mereka dari kalangan manusia, manusia yang diibadahi dan ridho dengan peribadahan tadi. Orang yang disembah, orang yang disembah itu ridho dengan penyembahan. Itu namanya apa? Togut. Orang yang merubah hukum-hukum Allah itu juga togut. Hakim yang merubah hukum Allah namanya apa? Togut. Ya. Paham ya? Dan berbagai macam bentuk togut yang lain. Kemudian asnam itu adalah patung-patung. Fala budda ayyu'adzimuhum wa yuhibbuhum lidzalik. Maka mesti karena harapannya, kecintaannya kepadanya, maka mesti mereka mengagungkan para patung-patung tadi, tawagit-tawagit tadi, dan juga mereka mencintainya. Fa innahum ahabbuhum ma'allah, karena sungguhnya mereka pun mencintai patung-patung tadi, sesembahan-sembahan tadi itu ma'allah, bersamaan dengan mereka mencintai Allah. Wa in kanu yuhibbuna Allah ta'ala, walaupun mereka itu juga mencintai Allah. Ini tafsir yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah, juga mereka mencintai Allah. Itu tafsirnya, itu sama kecintaan mereka kepada sesembahan itu, begitu pula kadarnya sama dengan mereka mencintai Allah. Wa yaquluna la ilaha illallah, dan mereka berucap kalimat la ilaha illallah. Dalam kondisi seperti ini, antum lihat orang-orang yang dia sebagai togut atau dia orang-orang yang menyembah kubur itu juga menyebutkan la ilaha illallah. Lafadznya itu la ilaha illallah jelas. Wa yusalluna wa yasumun, mereka juga salat, juga mereka puasa. Jadi kalau kita melihat amalan mereka, mereka sholat, juga mereka puasa. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faqad asyraku billahi fil mahabbah bi mahabbati ghairihi wa ibadi bi ibadati ghairihi. Mereka telah menserikatkan dengan Allah, padahal kecintaan kepada kecintaan selain Allah dan peribadahan kepada peribadahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakhaduhum al-andad yuhibbunahum kahubbillah. Mereka telah menjadikan sesembahan-sesembahan sebagai tandingan-tandingan yang mereka mencintai, tandingan-tandingan tadi sebagaimana pula kadarnya mereka mencintai Allah. yubtilu kulla qaulin yaqulunahu, itu yang menyebabkan batalnya, terhapusnya ucapan yang mereka ucapkan. Itu ucapan tentang la ilaha illallah itu batal. Karena kesyirikan, tandingan mencintai sesembahan juga mencintai Allah, berarti mereka syirik. Baik. Yaqulunahu wa kullu amalin ya'malunahu, dan seluruh amalan yang mereka kerjakan, salat, puasa. Kapan dia sadar? Kalau enggak sadar di dunia, kalau enggak mau tahu di dunia, dikasih tahu enggak mau sadar, kapan dia sadar? Kapan? Ya nanti di akhirat. Dia akan tahu bahwa dia itu salah. Sudah dikasih tahu tapi enggak mau sadar di dunia. Nanti sadarnya di mana? Di akhirat nanti. Yauma wa yauma yu'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Pada hari orang zalim akan menggigit kedua jarinya. Dia mengatakan, celakalah aku, atau oh, seandainya aku dahulu di dunia itu mengambil Ar-Rasul sebagai jalanku. Jadi Rasul sebagai petunjuk jalan dalam kebaikan. Ya laitana laitani, ya wailana laitani, celakalah seandainya aku, ya la, ya wailana, ya lai, ya wailana laitani takhattu apa, ya wailana, apa, ya wailana laitani lam attakhid fulanan khalilah. Aku tidak akan menjadi mengambil fulan itu sebagai teman. Laqad adallani an dzikri ba'da ijaani. Ya. Yang sungguh telah datang kepadaku Al-Qur'an. Ya, yang mengingatkan aku. Ya. Tetapi orang tersebut telah menjauhkan, mendesakkan aku dari jalan Al-Qur'an tadi. Wa kana asy-syaitan lil insan khadula. Keadaan syaitan kepada manusia itu sebagai pengkhianat. Pengkhianat tidak akan menolong manusia dia. Manusia sudah sesat, dijaga agar manusia tetap sesat, tidak mau agar manusia itu kembali kepada jalan Allah. Itu penyesalan ya. Li'annal musyrik la yukbal minhu amalun. Karena orang musyrik itu tidak diterima darinya sebuah amalan pun. Betul enggak kira-kira? Orang yang berbuat kesyirikan itu amalannya tidak diterima. Betul enggak? Iya, banyak. Dalilnya sangat banyak. Ya. Kemudian, wala yasihu minhu, tidak sah darinya amalan tersebut. Masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal muslimin. Kenapa, apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka Saqar, orang kafir ini? Kata mereka, qalu lam nakum minal muslimin, karena dahulu kami tidak sholat. Ya. Seandainya mereka sholat juga tidak sah. Mereka tidak sholat, seandainya mereka sholat pun tidak sah karena mereka masih kafir. Pendapat yang rajih dalam masa ini bahwa orang kafir pun terkena khitab, perintah dan larangan. Mereka juga diperintahkan sholat, mereka juga dilarang dari sesuatu yang haram. Tapi kalau mereka mengerjakan sholat umpamanya atau puasa, tetap tidak sah karena hal kekafiran mereka. Ya. Kalau mereka meninggalkan keharaman pun, kalau belum mukmin, mereka juga tidak terima amalannya karena meninggalkan tadi, karena hal keadaan kafir itu. Ya. Hatta atanal yakin, ayatnya hatta sampai datang kematian. Jadi mereka akan tahu, ya, bahwa amalan mereka itu amalannya akan dibalas dengan siksa, itu sampai mereka nanti menjumpai Allah, sampai kematian menjemputnya, kemudian mereka berada di dalam kubur dan seterusnya. Wa haula'i in qalu, mereka-mereka ini walaupun mereka berucap la ilaha illallah, ucapannya itu tidak bermanfaat. Ya. Faqad taraku kulla qaidin qayyidat bihi hadhil kalimah al-'azima min al-ilmi bi madluliha. Maka sungguh mereka telah, atau kalian telah meninggalkan seluruh ikatan yang diikat dengannya kalimat yang agung ini dari ilmu yang menunjukkan kepadanya. Li annal musyrika jahilun bima'naha, karena mereka adalah orang-orang musyrik atau orang musyrik yang bodoh terhadap makna kalimat la ilaha illallah. Wa man jahala bima'naha ja'ala lillahi syarikan fil mahabbati wa ghairiha. Maka barang siapa yang bodoh terhadap makna la ilaha illallah, maka dia telah menjadikan bagi Allah sekutu di dalam hal mencintai dan kepada selainnya. Wa hadha huwa al-jahlu al-munafi lil-ilmi, ini adalah kebodohan yang meniadakan ilmu. Itu kan syarat la ilaha illallah yang pertama, Mas. Al-ilmu apa, Mas? Al-nafi al-jahl. Ilmu yang dia itu meniadakan kebodohan. Itu syarat yang pertama. Baik. Bima dalat alaihi min ikhlas, yang menunjukkan kepadanya ikhlas, keikhlasan. Walam yakun shadiqan fi qawliha, dan dia tidak jujur di dalam ucapannya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak jujur. Li'annahu lam yanfi ma nafathu minasyirki, karena sungguhnya tidak menafikan la ilaha illallah tadi karena tidak jujur dari kesyirikan. Oke, okay. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah itu harusnya meniadakan apa? Kesyirikan. Tapi justru orang yang mengucapkan tadi tidak jujur dalam ucapannya, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan meniadakan kesyirikan, tidak akan, karena tidak jujur. Seperti orang-orang apa, Mas? Orang-orang munafik itu tidak jujur. Mereka ucapkan la ilah, ucap, tapi hati mereka tidak jujur. Mereka orang-orang musyrik, walaupun munafik bagian dari musyrik, bagian dari kafir. Ya. Kemudian, walam yasbut ma asbatathu minal ikhlas, dan tidak tetap apa yang menetapkannya dari keikhlasan, karena tidak jujur. Wa tarakal yaqin aidan, dan mereka meninggalkan keyakinan pula. Li'annahu law 'arafa ma'naha wa ma dallat 'alayhi la ankarahu aw shakka fihi. Karena sungguhnya kalau mereka mengetahui makna la ilaha illallah, harus yakin, harus jujur, harus berilmu dengan maknanya. Kalau mereka tahu seperti ini, ya, dikatakan di sini, dan apa yang ditunjukkan atasnya, sungguh dia akan mengingkarinya, mengingkari kesyirikan tadi. Ya. Atau bisa jadi dia ragu padanya. Walam yakbalahu wa huwal haq, tidaklah dia menerimanya kecuali kebenaran. Walakin yakfuru bima yu'badu min dunillah, akan tetapi dia mengkufuri dengan apa yang disembah dari selain Allah, kama fil hadis, sebagaimana dalam satu hadis, bal amana bima yu'badu min dunillah bittikhadihi nit wa mahabbatuhu mahabbatihi lah wa ibadatihi wa iyyahu min dunillah. Bahkan dia beriman kepada apa yang diibadahi kepada selain Allah, menjadikan tandingan, mencintainya, beribadah kepadanya saja dari selain Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang mereka beriman itu sangat-sangat mereka cinta kepada Allah. Tidak sama. Kecintaan orang musyrik kepada Allah, seandainya mereka mencinta Allah, tidak sama dengan kecintaan mukmin kepada Allah. Kadarnya tidak sama. Lebih orang mukmin itu mencintai Allah. Seandainya orang-orang kafir itu mencintai Allah. Begitu pula, seandainya mereka hanya mencintai sesembahan mereka saja, kadarnya kecintaan mereka kepada sesembahan itu pun tidak sama dengan kadarnya orang mukmin mencintai Allah. Makanya Allah menegaskan apa? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Li'annahum akhlasulah al-hub falam yuhibbu illa iya. Karena mereka mengikhlaskan kepada Allah kecintaan itu, maka tidaklah mereka mencintai kecuali hanya kepada Allah saja. Kalau orang-orang musyrik enggak. Mereka mencintai sesembahan mereka itu, ada di balik itu ada sesuatu. Maka keikhlasan mereka cinta kepada sesembahan mereka pun di kadarnya itu tidak sama dengan orang mukmin mencintai Allah. Itulah. Ya. Baik. Kemudian wa yuhibbuna man ahabba wa yukhlisuna a'malahum jami'an lillah. Karena orang mukmin itu mencintai orang yang mencintai Allah. Mengikhlaskan amal-amal mereka seluruhnya karena Allah. Jadi orang mukmin itu mereka mencintai orang yang mencintai Allah. Selain mereka mencintai Allah, ikhlaskan, mereka juga mencintai orang yang mencintai Allah. Jadi kalau mamanya kita melihat orang-orang mukmin itu, sebenarnya kita harus mencintai mereka. Ini mukmin yang hakiki maksudnya. Kita mencintai karena mencintai mereka itu ya sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Dan disebutkan dan mereka pula mengikhlaskan amalan-amalan mereka seluruhnya untuk Allah. Wa yakfuruna bima ubida min dunillah, dan mereka tidak percaya, mereka mengingkari dengan apa yang diibadai dari selain Allah. Hatinya, perbuatannya menunjukkan mereka itu mengingkari sesuatu yang diibadai selain Allah. Ini kalau masalah kesyirikan itu harus tegas, Mas. Harus tegas. Apalagi kita hidup di negeri yang kita punya Muslim yang banyak. Kepada kekafiran, kemusyrikan itu, perbuatan dan musyrik, syirik itu tegas. Tegas itu. Ya. Insya Allah bisa. Ngajak kepada kesyirikan, tinggal. No. Benci, membenci perbuatan itu, meninggalkannya. Lepas diri padanya. Ya. Kemudian, فَبِهَذَا يَتَبَيَّنْ لِمَنْ وَفَقَهُ اللَّهُ وَفَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَقَبُولِهِ دَلَالَةً عَلَى هَذِي الْآيَاتِ. Oleh sebab ini jelas bagi orang yang Allah berikan taufik kepadanya, memberikan hidayah atau taufik, hidayah untuk dia bisa beramal kepada pengetahuan, kepada kebenaran, menerima kebenaran sebagai petunjuk yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat ini. Itu ayat-ayat yang agung ini. Ala makna syahadah, atas makna syahadah, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ala tauhid, dan atas tauhid, alladhi huwa ma'naha alladhi da'a ilaihi jami'ul mursalin, fatadabbar. Dan juga kepada tauhid yang dia maknanya yang telah diseru kepada tauhid tadi seluruh para rasul, maka fatudabbir, maka kemudian perhatikanlah. Qala al-musannif rahimahullah. Kita masuk kepada penjelasan ayat-ayat dari kitab Tauhid terhadap bab yang kita berada padanya, dari ucapan penulis rahimahullah. Qawlihi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Allah berfirman, mereka-mereka itu orang yang mereka seru, jadi orang yang mereka seru dari para nabi, para malaikat, orang-orang soleh itu, ya bataguna, mereka-mereka ini justru mencari kepada Rabb mereka itu al-wasilah, itu kedekatan, mencari kedekatan kepada Allah. Jadi orang-orang yang diseru, makhluk yang diseru berupa nabi, ya, berupa orang soleh, itu justru mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Ayyuhum aqrabu, di mana di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan berharap kepada rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada siksa Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya siksa Rabb kamu adalah yang ditakuti. Al-Isra ayat 57. Jadi perhatikan di sini, bukan mencari wasilah itu, mencari perantara agar doa-doa kita itu apa? Dikabulkan, disampaikan kepada orang-orang yang sudah mati dari kalangan orang soleh, ya, tolong sampaikan doa aku kepada Allah. Nah, kata mereka wasilah itu, wasilah itu tidak. Pada ayat ini menunjukkan bahwa mereka-mereka yang diseru itu dari golongan nabi atau orang soleh yang sudah meninggal pun, mereka itu mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka itu lebih dekat? Bukan kemudian wasilah itu kamu cari-cari sendiri. Wasilah artinya al-qurb, kedekatan. Makanya mereka kalau saya berdoa biar dikabulkan, malah saya minta si yang meninggal ini biar menyampaikan kepada Allah. Itu wasilah kata mereka. Makanya ketika mereka mau berdoa kan, ila hadrati Maulana, ila hadrati, orang sudah meninggal disebut-sebutkan untuk wasilah doanya sampai kepada Rasulullah SAW. Pernah dengar enggak, Mas? Pernah dengar? Sering. Wah, antum sering ikut berarti. Bahaya. Jangan ikut-ikut. Hah? Dulu. Dulu ya, Masya Allah. Dulu, Masya Allah. Dulu. Bahlul ya. Inilah hadrati Syekh Al-Hadrati, sampai orang-orang terdekat di saat ini pun disebut kiai siapa, gitu. Inilah hadrati hadrati, kemudian jadi wasilah itu. Masya Allah. Nah, ya, kebodohan ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syarah keterangan. Yatabayyanu ma'na hadhil ayah bidzikri ma qablaha. Jelas makna ayat ini dengan menyebutkan apa yang sebelumnya. Wa hiya qaulu ta'ala, yaitu Allah berfirman dalam surah Isra pula sebelumnya 56. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kasra dzurri 'ankum wala tahwila. Lihat, ayat sebelum ayat di atas tadi. Katakanlah ya Rasul, serulah oleh kalian sesembahan-sesembahan yang kalian menyangka dari selain Allah itu, ya, fala yamliku, mereka tidak mampu kasra dzurri, untuk menghilangkan kemudaratan dari kalian, wala tahwila, dan juga tidak bisa mengubahnya. Coba antum katakan, seru apa, mintalah kepada yang kalian sangka sebagai apa, sesembahan selain Allah tadi, tidak akan bisa merubah, tidak bisa akan menghilangkan kemudaratan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, qul ya Muhammad, qul itu wahai Muhammad, lil musyrikin, kepada orang musyrik, alladzina abidu, yaitu orang-orang yang mereka beribadah, atau abadu, yang mereka itu abadu beribadah ghairallah, kepada selain Allah. Ud'ul ladzina zamtum min dunihi, serulah kalian kepada sesembahan-sesembahan yang kalian sangka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Minal asnam wal andad, dari patung-patung dan tandingan-tandingan yang lainnya. Andad itu lebih umum dari patung. Jadi semua, mau manusia, mau benda mati, mau benda hidup, yang dijadikan tandingan bagi Allah namanya andad, tandingan-tandingan. Nah, patung, khusus patung saja, asnam. Itu bagian dari tandingan Allah juga. Baik. Wardhabu ilaihim, mereka berharap padanya. Fa innahum, karena sungguhnya mereka, fala yamlikun kasfaduri ankum, karena mereka-mereka itu pun tidak mampu untuk membukakan, menghilangkan kemudaratan dari kalian. Ai bil kulliyah, secara keseluruhan tidak mampu. Wala tahwilan, dan tidak boleh, tidak bisa mengubahnya. Ai wala ayyuhawwiluhu ila ghairikum, tidak bisa merubahnya kepada selain kalian. Fa innal ladzi yaqdiru ala dzalik huwallahu wahdahu la syarikalah, maka sesungguhnya yang mampu atas yang demikian itu semuanya, bisa menghilangkan kemudharatan, bisa merubah ya satu kepada satu yang lainnya dan seterusnya, itu hanya Allah saja. Huwallahu wahdahu la syarikalah, dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Alladzi lahul khalqu wal amru, hanya dia bagi Allah itu memiliki hak untuk mencipta dan memerintah. Dalam Quran disebutkan apa? Ala lahul khalqu wal amr. Dalam Quran disebutkan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah al khalqu, penciptaan, dan apa? Perintah. Qala al-Awfi an Ibni Abbas radhiyallahu an fil ayah, berkata al-Awfi dari Ibni Abbas, semoga Allah meridho beliau, dalam ayat ini, kana al-syirik yakulun, dahulu orang-orang yang berbuat syirik berkata, na'budul malaikata wal masiha wa uzairan wa humul ladina yudu'auna, kami dahulu beribadah kepada para malaikat, kepada Al-Masih, yaitu Al-Masih Ibnu Maryam. Al-Masih ada dua, Masih Dajjal dan Masih Ibnu Maryam. Ini disebut Al-Masih, itu gelar. Gelar. Baik. Gelar itu didatangkan setelah nama. Urutannya ya, nama baru gelar. Tapi gelar kalau sudah ma'ruf, bisa ditempatkan setelah, duluan daripada nama. Ja'a al-ustad, baru sebutkan namanya. Itu sudah, al-ustad itu sudah menjadi gelar yang ma'ruf, terkenal. Paham ya? Ya. Tapi kalau gelar itu belum ma'ruf, itu ditempatkan setelah nama. Itu urutan di dalam penulisan Arab. Nah, Al-Masih ini sudah ma'ruf, maka disebutkan Al-Masih Isa dan Maryam. Jadi Isanya datang setelah Al-Masih dari gelar tadi. Ini urutan, ada kunyah, ada gelar, ada apa mas? Nama. Nah, yang menjadi masalah itu antara nama dan gelar. Antara gelar dan kunyah itu tidak ada masalah, mau dikedepankan yang manapun tidak mengapa. Antara kunyah dan nama juga tidak masalah, mau dikedepankan mana. Yang menjadi pembicaraan adalah gelar dan nama. Asalnya nama itu didahulukan dari gelar. Kecuali kalau gelar itu sudah ma'ruf bagi seorang, maka gelar itu bisa dikedepankan dari nama. Adapun yang lainnya bisa diputar balik, balik putar tidak apa-apa. Itu penulisan. Dikatakan di sini Uzairon. Uzair itu apa mas? Uzair itu juga yang diagungkan nabi, yang diagungkan oleh apa? Oleh orang Yahud. Kalau Isa oleh orang apa? Nasara. Dan mereka sama menjadikan itu sebagai min dunillah. Ubida min dunillah, disembah selain Allah. Bahkan mereka mengatakan Uzair apa? Ibnullah, orang Yahud. Orang Nasara mengatakan apa? Al-Masih Ibnullah, anak Allah. Coba kalau bilang anak Allah itu kira-kira tandingan apa bukan? Ya tandingan. Allah tidak punya punya anak, tidak beranak. Wa rawa al-Bukhari, Imam Bukhari juga meriwayatkan fil ayat, dalam ayat ini an Ibn Mas'ud, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an qala, berkata nasun minal jinni kanu yu'baduna fa aslamu. Manusia dari jin, maksudnya apa mas? Kok manusia kok dari jin? Yaitu jin itu sendiri maksudnya, itu ungkapan. Ada sekelompok dari jin, sekelompok jin, ada sekelompok dari jin. Dulu mereka diibadai, kemudian mereka apa? Masuk Islam. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, kana nasun minal insi. Masa manusia dari manusia? Ini ungkapan, yaitu sekelompok dari manusia. Paham ya? Jadi nasun minal jin, nasun minal insi. Kalau ini tepat, sekelompok dari manusia, karena sekelompok dari jin. Baik. Sekelompok dari manusia, ya'buduna nasan minal jinni. Ya. Mereka beribadah kepada manusia dari jin. Itu maksudnya mereka beribadah kepada jin maksudnya. Masa manusia dari jin. Nah, ini maksudnya mereka beribadah kepada jin. Ada sekelompok manusia beribadah kepada jin. Fa aslam al jinnu fatamassak haula'i bidinihim. Kemudian justru jin-jin itu apa? Islam. Jin itu Islam, masuk Islam, kemudian berpegang teguh ya kepada agama mereka. Paham ya? Jadi justru yang diibadahi itu masuk apa? Masuk Islam. Jadi yang diibadahi itu justru masuk Islam. Wa qawlu Ibn Mas'ud hadha, dan ucapan Ibn Mas'ud yang ini, ya dulu ala anal wasilah hiyal Islam. Menunjukkan kepada ucapan Abdullah bin Mas'ud di sini, menunjukkan kepada al-wasilah itu adalah Islam itu sendiri. Wa huwa kadzalik ala kilal qaulain, yang demikian pula atas dua, salah satu dari dua pendapat. Wa qala As-Sudi, berkata As-Sudi rahimahullah an Abi Saleh, dari Abi Saleh an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas fil ayah, dalam ayat ini qala Isa wa ummuhu wa Uzairun. Jadi yang disebutkan dalam pengertian di sini ayat ini ya, yaitu yang diseru, yang mereka diibadahi itu, yaitu Isa, ibunya Maryam, kemudian Uzair. Ini orang-orang para nabi, ibunya nabi, dari Isa alaihissalam, kemudian ibunya Maryam, Uzair, itu yang diibadahi. Tapi mereka tidak ridho. Isa bin Maryam diceritakan dalam surat ayat Al-Quran, dia tidak ridho dengan apa? Peribadahan orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Begitu pula dengan Maryam, begitu dengan Uzair. Maka mereka bukan togut, karena togut itu diibadahi dan mereka ridho terhadap peribadahan tadi. Nah, ini beda ya. Jadi Isa alaihissalam itu tidak meridhoi bentuk-bentuk peribadahan mereka kepadanya. Wa qala Mujahid, atau sebawahnya, wa qala Mughirah an Ibrahim, berkata Mughirah dari Ibrahim, kana Ibnu Abbas radhiyallahu an, dahulu Ibnu Abbas berkata fil hadil ayat, dalam ayat ini, hum Isa wa Uzair wasyamsu wal qamar, yang diibadahi itu adalah Isa ibnu Maryam, Uzair, dan juga bintang dan bulan. Ini tafsir, tafsir dari berbagai macam tafsir. Jadi tafsir itu kalau ditafsirkan oleh para mufassirun, nah itu tidak bertentangan satu dengan lainnya. Mereka saling mendukung dan saling melengkapi. Bukan kemudian Mughirah menyebutkan ada bulan dan matahari, kemudian oh itu bertentangan dengan ucapannya Asudi. Asudi katanya Uzair, Maryam dan apa? Isa. Bertentangan? Enggak, melengkapi. Tidak bertentangan. Wa qala Mujahid, Mujahid juga berkata, tambahan lagi, Isa wa Uzair wal malaikah. Ada tambahan kalimat apa? Malaikah. Siapa itu Mujahid? Mujahid adalah seorang ahli tafsir di kalangan tabi'in. Muridnya siapa? Ibn Abbas. Gurunya adalah sahabat ahli tafsir ta'wil Quran. Nabi mendoakan apa Mas? Agar dia diberikan apa? Ta'wil Al-Quran, tafsir Al-Quran, doa dari Nabi sendiri, dan itu dikabulkan oleh Allah. Nah, muridnya siapa? Mujahid, seorang tabi'in. Juga mengatakan Isa, Uzair dan malaikah yang disembah oleh mereka. Wa qauluhu atau qauluhu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dalam ayat selanjutnya, mereka berharap rahmat Allah dan mereka takut kepada siksa Allah. La tatimmul ibadatu illa bil khauf war raja. Di sini ada tambahan ayat memberikan faedah. Itu tambahannya apa? Tidak akan sempurna peribadahan itu kecuali dengan adanya rasa takut dan rasa pengharapan. Jadi maksudnya kita beribadah kepada Allah. Ibadahnya itu dalam bentuk sholat. Di dalam sholat itu ada rasa takut. Jangan-jangan ibadah kita itu apa? Tidak diterima. Dan juga berharap pahala kita itu apa? Sholat kita diterima. Jadi ada rasa khauf dan ada rasa raja. Tidak merasa aman dari makar Allah. Tidak boleh. Makanya penting itu kita memiliki dasar-dasar di dalam beribadah. Agar ibadah kita itu betul-betul diterima. Jadi kita rasa takut jangan sampai ibadah kita pun tidak diterima. Sehingga kita berusaha untuk apa? Membaguskan ibadah itu di hadapan Allah. Dan kita berharap pula ibadah yang kita jalani itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi enggak asal ibadah, ibadah memang harus dibangun seperti itu. Atau dalam hal sakit. Sakit itu ibadah apa enggak? Ibadah tapi bentuknya umum. Orang bisa beribadah dalam keadaan sakit, yaitu apa Mas? Menerima apa? Takdir Allah. Ibadah dia. Apa yang harus dikuatkan dalam sakit itu? Berharap rahmat Allah. Berharap apa Mas? Kesembuhan dari Allah. Diperbanyak rasa harapannya daripada rasa khaufnya. Khauf juga tetap ada, takut. Jangan-jangan ini adalah merupakan apa? Siksa Allah, adab Allah di dunia bagiku. Khawatir. Tapi ada rayarju, berharap pahala yang diterima ketika dia sakit. Paham ya? Paham. Ya ya. Baik. Pembicaraan masalah raja wal khauf itu ada pembahasan tersendiri dari rincian-rincian para ulama, tapi itu intinya ibadah. Kemudian disebutkan di sini, fa kullu da'i du'a'a ibadatin aw istighatsatin la budda lahu min dhalik. Ya. Maka setiap orang yang berdoa, doa ibadah atau meminta dihilangkan kesulitan, mesti bagi dia dari yang demikian itu ada khauf, rasa takut, ada rasa apa? Raja, harapan. Jadi doa itu umum Mas. Doa itu umum, artinya minta segala macam, minta dijauhkan dari kesulitan, minta manfaat, itu doa. Tetapi istighatsah itu khusus saja untuk dihilangkan dari kesulitan. Ya, kalau antum bilang mau beristighatsah, itu artinya doa agar dihilangkan dari kesulitan tok. Itu namanya istighatsah. Doa tapi khusus lagi kepada menghilangkan kesulitan, namanya istighatsah. Yang Allah bilang, saya mau beristighosah dulu. Yaitu artinya dia akan berdoa menghilangkan segala macam bentuk apa? Kesulitan-kesulitan. Itu istighosah namanya. Ya. Atau disebutkan di sini doa ibadah. Doa ibadah itu maksudnya apa? Doa ibadah. Yaitu maksudnya orang berdoa dalam bentuk dia ibadah, maksudnya orang sholat. Sholat ya. Apa yang diinginkan dari sholat itu? Mas, agar diterima apa? Amalannya. Tapi dalam bentuk dia ibadah. Doa ibadah. Paham ya? Ya. Dan seterusnya. Kemudian fa'imma ayakuna khaifan, maka boleh jadi orang itu dalam kondisi rasa takut, wa'imma ayakuna rajian, atau dia dalam kondisi berharap, wa'imma ayyajtami fihi alwasfan, atau dia bisa menjamakkan, menggabungkan dua sifat tadi, mahabbah dan apa? Arja. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam semoga Allah merahmatinya, fi hadil ayat, dalam ayat ini. Lamma dzakara aqwalal mufassirin, tatkala beliau menyebutkan berbagai ucapan para ahli tafsir. Wa hadhil aqwal kulluha haqqun, dan ucapan-ucapan ahli tafsir itu seluruhnya benar. Fa innal ayah, karena ayat ini ta'um mangkana ma'buduhu abidanillah. Karena ayat ini umum kepada siapa saja yang keadaannya itu diibadahi, yang dia itu apa? Orang yang diibadahi tadi adalah abidanillah, orang yang beribadah karena Allah saja. Jadi umum. Makanya entah itu malaikat, entah itu orang soleh, itu nabi atau rasul, umum. Sawa'un kana minal malaikah, sama saja dari malaikat, awi minal jin, atau dari kalangan jin, aw minal bashar, atau dari manusia, itu dari kalangan manusia atau nabi dan seterusnya. Wassalafu fi tafsirihin, dan orang salaf terdahulu dalam tafsir mereka, yadkuruna jinsal murad albil ayah ala naw'il tamthil, mereka menyebutkan jenis yang dimaksudkan dengan ayat ini atas macam-macam contoh, macam-macam permisalan. Kama yakul al-turjaman liman sa'alahu, sebagaimana ucapan dari al-turjaman, turjuman itu artinya bab pembahasan bagi orang yang bertanya padanya, pada salaf. Ma makna al-khubus? Ya, apa makna al-khubus? Apa itu khubus? Nah, kemudian dijelaskan oleh orang yang ditanyai, karena dia sulit menjelaskan al-khubus itu kayak apa. Kalau bilang roti, antum bayangannya mesti rotinya bisa macam-macam. Roti apa, Mas? Kira-kira. Kalau antum bilang khubus itu roti, ya kita antum tanya sama Ana, Ana bilang khubus itu artinya roti. Pasti bayangan antum roti apa, Mas? Macam-macam. Roti tawar, itu, Mas. Tawar aja macam-macam. Ada yang putih, ada yang tawarnya kasar, ada tawarnya lembut, pakai susunya banyak, itu tau? Nah, ya macam-macam. Tapi kemudian tafsirnya, jenisnya begini caranya. Itu dikatakan fayarihi, maka ditunjukkan padanya rogifan, ada tepung yang bundar, apa sih? Ditunjukkan. Nah, ketika ditanya apa itu khubus, ditunjukkan tepung roti itu yang bundar. Nah, tapi itu sebenarnya bukan hanya itu saja khubus itu. Oke, maksudnya. Jadi ketika dikatakan orang-orang yang disembah tadi, disebutkan malaikat, disebutkan apa? Nabi Isa, disebutkan Maryam. Ada yang menyebutkan tambahan lagi apa? Itu itulah yang dijawabannya. Macam-macam jenis bentuknya. Nah, roti ditemukan rogif, itu satu bentuk roti yang bulat. Nah, ini kalau di zaman itu namanya apa namanya? Apa lagi? Khubus ya. Khubus itu bundar. Ya, kalau orang Yaman buat itu di sana yang di pasaran umum begitu, cerita sulung ya. Nah, tahu juga nggak apa-apa. Pasaran umum itu buatnya hanya pakai minyak, ya mas, pakai minyak goreng, kemudian kasih air, pakai minyak, kasih air sedikit, minyak goreng, rotinya di ulek-ulek, ulek-ulek itu di pemes-pemes, kira-kira sudah bercampur semuanya, sudah licin gitu, kemudian diukur pakai satu apa, kepal gitu, kemudian di benar gini, kemudian di giling pakai botol itu loh, botol atau kayu, sampai nipis bundar gitu. Nah, nanti setelah itu udah diangkat, masukkan ke apa namanya panggangan dari besi, dari lempengan besi atau lempengan seng yang bundar itu, kasih minyak sedikit di atasnya. Udah. Nah, itu rasanya gurih, pakai biasanya pakai garam sedikit. Nanti setelah itu pasangannya, kalau mau pasangannya pakai fasolia. Fasolia itu dari kacang-kacangan atau dari daging boleh, dari ayam boleh. Itu biasanya pakai kacang-kacangan. Udah. Kacangan pakai bawang putih, bawang merah, pakai apa? Pakai apa namanya? Fasol apa namanya? Bawang apa namanya? Bombay ya. Kemudian pakai loncang seledri orang, loncang. Loncang seledri. Apa oncelang seledri, oncelang ada loncang ya. Oncelang orang-orang Jawa Timurnya oncelang. Loncang. Nah, itu diiris-iris, masak udah. Kalau pakai beit, telur, pakai telur juga campur gitu. Nanti makan. Makannya dicolok gini, Mas. Bukan dikasih di tengah roti, dicolok. Disobek kalau gini. Fasolia namanya. Baik. Ya. Itu roti sana. Ya, roti yang kita kan beda. Itu roti apa? Tawar, beda. Roti. Itu juga bagian dari roti sama. Nanti kalau di orang India sama Pakistan beda lagi, rotinya besar-besar, gembung-gembung besar-besar, gembung-gembung besar-besar. Nah, itu jangan bicara masalah roti ya. Nah, selesai roti. Fayaqulu, dan dia berkata, hada ini, dia menunjukkan roti yang bundar tadi, ini, hubusu ini, gitu loh. Wal isyara ila nau'ihi la ila 'aynihi. Dia hanya menunjukkan kepada jenisnya roti, bukan kepada roti itu sendiri, bahwa roti itu satu-satunya. Dia menunjukkan kepada jenis-jenis roti. Dibilang khubus itu apa? Dia tunjukkan salah satu jenis roti. Itu nggih. Ada juga roti yang bentuknya panjang gini, Mas. Gini. Panjang. Ada. Dulu ada di Puyus itu pernah di mahbas. Mahbas itu tempat pembuatan roti. Ana satu pekan kerja. Kerja membantu membuat roti. Jadi ana pernah. Jadi roti di sana ada dua macam, bundar sama dicetak. Seperti apa di sini, seperti roti apa namanya yang jual-jual pukis, pukis itu, tapi dia dibuat besar, panjang. Nah, itu di akar. Masukkan ke dalam apa namanya tanur, tanur lah mas, open tapi dibuat dari bangunan, bangunan semen begitu, ada semacam jendela sebesar ini gitu. Nah, di dalamnya itu ruangan tertutup, tapi tempatnya bundar gini untuk kita bisa masukkan rotinya. Masukkan rotinya pakai apa mas? Pakai skop panjang itu, besi itu, serak masukkan, karena di dalam itu panas. Ruangan itu panas, kasih api. Nanti masukkan rotinya, berapa lama kemudian perkirakan sudah matang, dikeluarkan lagi pakai alat itu. Tidak pernah itu, pernah itu. Ya, tapi sepekan toh. Bantu-bantu kerja di roti itu, di markis ya, bantu-bantu kerja di markis. Roti. Nanti opennya tuh kayak rumah gitu, besar. Pernah lihat ya? Pernah lihat di gambar-gambar itu ya? Di Holland. Di Holland tuh ada gambar Holland. Roti. Okay. Kemudian disebutkan di sini, walaisa muraduhum bidalik takhsis nau'in duna nau'in. Maka yang tidak dimaksudkan mereka dengan demikian itu pengkhususan satu jenis selain satu jenis yang lain. Jadi memang itu tafsir, berbagai macam tafsir. Maksudnya begitu. Jadi menyebutkan Maryam bisa menyebutkan malaikat. Di sini menyebutkan siapa? Isa. Di sini menyebutkan matahari dan bulan. Itu adalah jenis-jenis daripada sesembahan selain Allah. Sebagaimana tadi roti disebutkan satu jenis dari jenis-jenis roti yang ada. Baik, santah. Bagus. Ma'asumulil ayah berserta dengan kecakupan ayat ini. Baik, begitu saja, Afan. Cerita tentang roti cukup panjang, Afan. Memang seperti itu kadang-kadang. Bukan Ustaz bercerita bahwa Ustaz itu pernah bekerja di roti, tapi karena pengalaman dikasih tahu seperti itu. Pernah saya bekerja di roti, pernah, tapi sepekan toh. Ulek-ulek ini juga sama persis, di sini nanti naik dulu, naik, dah naik apa? Ngembang. Habis ngembang baru mulai dimasukkan ke dalam open. Nah, tapi ada kejadian yang memang tidak usah diceritakan bahwa bahaya seperti itu kalau bahan bakarnya tidak bagus. Dan saat itu kita pakai bahan bakarnya minyak tanah, tidak mengapa. Tapi pernah ada yang kehabisan minyak tanah pakai solar. Wah, ngeri, meten. Jadi minyak tanahnya habis, tapi rotinya harus matang. Dia pakai solar, karena bahan bakar solar di sana untuk pembangkit apa? Pembangkit listrik-listrik itu. Diambil, kan ada di jerigen. Pakai itu. Apa yang terjadi, Mas? Ledak. Na'udzubillahi min dzalik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya enggak usah ceritakan masalah itu. Yang penting ada yang kena. Ada yang kena sampai terpental karena dia sedang berada di depan ledak, terpental. Terpental tembok. Nah, sudah enggak usah diceritakan lagi. Nanti ini kan umum, nanti di kira-kira ke sapa meneh Ustaz yang dituntut lagi. Ustaz enggak usah cerita ya. Baik. Jadi begitu aja. Ada pertanyaan silakan. Nih. Iya, ucapan yang tidak benar ya. Mereka telah mendahului sesuatu bagi Allah, mengucapkan kalau begini maka begini, kalau saya tidak berbuat demikian maka saya akan menjadi demikian. Ini ucapan-ucapan yang telah mendahului ketentuan Allah. Tak boleh. Kecuali Nabi sendiri yang berucap demikian, karena Nabi dibimbing dengan wahyu. Paham ya? Kalau seandainya saya tidak demikian, maka saya demikian. Pernah Nabi mengatakan demikian? Itu karena Nabi. Nabi dibimbing oleh wahyu. Adapun manusia tidak boleh. Maksudnya seandainya saya tidak datang ke suatu masjid, maka saya tidak mendapatkan hidayah. Ini tidak boleh, Mas. Kalaulah bukan si fulan, maka saya nanti seperti ini. Ini tidak boleh. Saat pengandaian-pengandaian seperti ini, sebelum terjadi, jangan. Jangan. Itu kita mendahului Allah. Tapi kalau Rasul mengucapkan demikian, karena dibimbing oleh wahyu. Beda kita sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya contoh ucapannya? Mungkin ada yang pernah bertanya dulu. Itu mungkin begitu, Mas. Itu ucapan sufi itu memang kayak gitu. Tidak benar. Ucapan-ucapan yang apa menyelisih syariat. Ya. Tapi begitu walhamdulillah. Pak Beni, Pak, Bapak kesel suara capek semua. Ngajinya jam berapa malam? Jam 8:30 malam. Nih. Zalim bermakna orang syirik, ya, orang berbuat syirik, ya. Ya. Jadi ayat di sini menunjukkan bahwa bisa bermakna umum, zalim itu bermakna umum karena bisa zalim orang muslim atau orang musyrik. Ya. Nah, ya. Karena dia tidak mengambil jalan Rasul sebagai jalannya, maka dia bisa orang muslim yang bermaksiat kepada Rasulnya. Ya. Sama saja demikian. Tapi lihat tafsirnya, coba dilihat nanti kalau memang salah, ya monggo dikasih tahu, tapi selama yang ditahu selama ini itu bermakna umum, umum. Bisa zalim muslim atau zalim musyrik, ya, atau kafir. Apa lagi, Mas? Suasana dingin, ya. Dingin enak. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita balasan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, ya, sesuai dengan keikhlasan dan mujahadah kita di dalam kehidupan di dunia ini. Apa yang kita inginkan, ya itu kan? Apa mau inginkan yang lain lagi? Enggak. Yang kita inginkan balasan dari Allah saja. Adapun daya yang lain-lainnya enggak usah diperdulikan. Kalau ada pun itu hanya busro, busro bidunia, kabar gembira bagi seorang muslim dunia. Kalau ada pun dari kalangan manusia yang apa kita, itu busro saja, kegembiraan seorang muslim disegerakan oleh Allah di dunia, memberikan kabar gembira padanya. Tapi itu bukan yang kita harapkan, semata-mata balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah jam 09.30, 09.10 pas, tepat. Baik, begitu aja. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.